Mitra bisnis, di website koran internet Quick Yanggi melansir tulisan terbaru yang bertajuk Sri Mulyani Barclay Mafia Organisasi Tanpa Bentuk. Dalam tulisan itu, Quick Yanggi mengungkapkan peran dari lembaga-lembaga pemberi hutang seperti World Bank dan IMF yang berupaya menjebak Indonesia dengan mekanisme hutang agar dapat dikuasai serta dihisap kekayaannya. Untuk membahas tentang fenomena jebakan hutang ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, Bapak melihat bangsa Indonesia sudah sangat sulit untuk lepas dari jerat hutang, baik itu yang berasal dari dalam maupun hutang luar negeri. Lantas apakah ini memang menunjukkan kita telah masuk dalam debt trap? Betul, betul kali, karena artinya yang disebut debt trap, ya, debt trap itu adalah sudah termasuk terperangkap hutang. Nah, kalau negara sudah termasuk perangkap hutang itu, sebetulnya karena utangnya sudah demikian besarnya, sehingga uang yang dipakai untuk membayar utang juga begitu besarnya, maka tidak bisa hidup tanpa utang terus. Gitu. Jadi sudah termasuk, ya tadi yang Anda kata, lingkaran setan, perangkap hutang. Nah, untuk menerobos itu, kita mesti mempunyai keberanian, kami tidak mampu. Dan Anda harus ikut bertanggung jawab, kalau Anda melakukan penilaian kok ketika itu. Nah, tapi kalau berani mengatakan demikian, itu pertama akan mendapat tentangan dari menteri-menteri kita sendiri. Jadi, menteri-menteri yang berasal dari kelompok Barclay Mafia yang berperan ya, Pak Quick? Oh ya, jelas. Biasanya begitu, ditakut-takuti, lalu kemudian kalau ada presiden yang mulai berani juga ditakut-takuti presidennya, terus takut beneran. Gitu. Jadi, kita memang kalau mau keluar dari urusan ini, kita membutuhkan keberanian dan membutuhkan pemimpin yang berani. Yang berani dan yang memang mampu meyakinkan kepada rakyatnya kalau toh mengalami kemunduran, mengalami kesengsaraan karena di cut, ya apa boleh buat. Lebih baik begitu daripada kita sakit terus. Masa orang yang hidup dari utang itu kan tidak enak kan? Nah ini tidak ada prospek kecuali berani mengatakan bahwa kami tidak akan membayar utang sesuai dengan kehendak Anda atau sesuai dengan kontrak. Kami akan membayar utang kami sesuai dengan kondisi keuangan, kan, kekuatan keuangan kami sendiri. Lalu mereka mengatakan, okay, kalau gitu diisolasi silakan. Beranikah pemerintah mengatakan demikian? Beranikah presidennya seperti itu? Gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.